cerita nih, penerbangan Garuda Airline. Oh ya, kalau tiap naik kapal tuh kontrak mati. Kau dulu lah mau naik kapal teh. Ngomong artis mah. Nusok tripping ngadi tuh ka dieu. Wuduh lah bisi ngaparah gerak di kamana lompat. Karena na kapal mah harga jadi mahal. Manya aqua leutik 25.000. Teh mahal-mahal teh meser we ka handap. Alah. Oke sih. Nya. Tak perbekalan yang cukup mereka ini tan terlebih bekal keimanan sok mun geus naik kapal rek ka mana lompat. Aslina. Ya, aya kapal rek mindahkeun nu gelo teu cager di Bandung rek dikirim ka perawatan leuwih ekstra. Eta pramugarina cing jarerit. Naon? Nu gelo na marengbal di luar. Nyakeun we da nu gelo atuh. Nya, ulah sampai gelo ningali kaayaan teh. Saya besok umroh, mohon doa. Karena penerbangan itu kan kenaon aya doa naik kendaraan. Butuh pertolongan. Kemari teh cuaca buruk nyakinya, waktu pulang dari Batam delay, mungkin aya kajian di Bio Farma. Delay itu berapa jam, Ki? 5 jam, sok. Alhamdulillah aku sabar mah kesel. Tapi itu cara Allah. Cuaca buruk, awan tebal. Naon ceng teh kapal teh asa opera dia teh. Sok rek naon sok. Rek lompat ka mana? Tong gede hulu bising tak sub helm. Tah, pernah terjadi satu kejadian. Ini ditolong oleh Allah. Pilotnya bertauhid. Ketika kapal oleng, pilot keluar. Semua ucapkan satu kata, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Kapal lagrak tapi nu maot. Jadi saya nu menggenggam kehidupan teh. Allah. Ternyata nyebut Allah meni gejet-gejet teh. Allah bisa tuh mere langsung. Ngan pantes tuh dibere langsung. Allah bisa tuh mere pitulung. Ngan pantes tuh ditulungan. Saya barusan sama Haji Utris. Dianterkan ke dia. Saya insya Allah tahun besok, amin, haji besar. Tapi rek backpacker, orang rek lempang di Mekah ke Eropa. Hayang ngasaan weh. Ada seorang Habib yang memimpin. Karek-karek ngalengkah jantung benang. Bagaimana ucapan Habib? Kalau memang penyakit ini yang menyebabkan kematian, matikan aku di tempat yang mulia. Tiba-tiba cager, jantung. Jadi saya nu ngegenggam awak orang. Kapal lagrage bukan masalah. Karena api pun menjadi dingin bagi Ibrahim. Laut pun terbelah bagi Musa. Lalu perut paus yang berada dalam keadaan kedalaman samudra yang gelap dan pekat juga penat menenggelamkan Yunus saat itu dengan satu kata, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz. Pengakuan Allah butuh pengakuan bukan keakuan yang merubah kelakuan. Ayo urang kan sombong mun teu ku aing mun lain menang aing ieu nu aing ya. Persib nu aing maung Bandung aing nu saha. Mencari, mencari, mencari, mencari naon. Dunia, nges dibikin dunia mah. Kari deket jeng nuboga dunia naweh yang benghar mah. Cuma orang aduh, eta gejedna gak deketan Allah. Ini tauhid, sederhana. Ayo Allah bisa mere langsung. Loba nu ngahulang heula, anger kudu usaha. Anger, ay maneh, nganggap Allah lumpuh. Bisa kan Allah menyebut nyawa langsung ya. Malikan deui nyawa bisa kan. Banyak yang koma hidup lagi. Persoalan kita terbesar adalah tidak paham pentingnya pertolongan ah. Maka ida ja'a, apabila didatangkan nasrullah, pertolongan Allah, walfat dan kemenangan, diberi kesempatan menang menikmati kehidupan. Warwaitanna saya dukuluna. Tak iya memicu memacu pertolongan Allah mah asup ke masjid. Ketika tsunami Aceh besar yang masih kokoh tegak berdiri bangunan di antara bangunan-bangunan ada bongkahan. Tsunami Aceh saat itu apa yang berdiri tegak? Jadi zaman Nabi di keum banjir teh Nuh. Nuh salamet nu mana? Nuh naik perahu. Dan perahu Nabi Nuh itu adalah masjid. Perahu Nabi Nuh yang masih ada dan tersisa itu masjid. Maka nu salamet mah nu naik masjid. Saya dulu ngariung jeung nu mabok, cuman disiplin ngong adan lompat. Balik deui ti masjid nu mabok geus cokot ku polisi kabeh nu salamet saha nu lompat memenuhi adan. Subhanallah. Menulungan agama tong saeutik saeutik. Naon dalilna surat Muhammad ayat 7 intan surahayan yang surku. Kau ingin ditolong Allah, tolong agama Allah. Kau ingin ditolong Allah, tolong agama Allah. Kumaha carana? Apa yang kita mampu, apa yang kita bisa. Fattakullaha mastata'tum. Aya ucing rek mentas, bentaskeun. Tapi tanya heula rek mentas moal. Bising ke naonnya, bising nyiluhan, bising beres mentas gitu kan. Konfirmasi heula.